goyangannya. Juga buat kaulah muda pusaka negara, barangkali mau jadi persilakan ya. Barang warlah muda production, apa kan arane? Warlah muda production baik. Ingin